Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan fikih al-musaqah. Musaqah. Musaqah itu menyerahkan pohon untuk diurus, disiram nanti dengan bagian tertentu dari hasilnya, menyerahkan pohon kurma atau mangga untuk di sudah ditanam untuk disiram, untuk diurus, nanti pas berbuah ada bagai hasilnya. Musaqah diambil dari kalimat mufa'alah dari as-saqyu. Dalam syariat ini definisinya adalah daf'u syajar liman yakumu bisaqihi wa yata'ahaduhu hatta yablugha tamama nudjihi nazira juz'in ma'lumin min samarihi. Adalah menyerahkan pohon kepada orang yang mengurusnya, yang menyiramnya sampai matang buahnya dengan balasan bagian tertentu yang bagian yang maklum, bagian tertentu dari buahnya, umpamanya 30%-nya dari hasil buahnya. Jadi syajar menyerahkan pohon, berarti pohonnya udah ditanam, diserahkan, ini urus pohon ini, pokoknya nanti buahnya umpamanya buat kamu 30%, buat saya 70%. Dan yang namanya syajar, ya, syajar kan tadi kan daf'un syajar. Syajar itu digunakan untuk untuk yutlaqu ala kulli ma gurisa liyabqa fil ardi sanatan fa aksar min kulli ma laysa liqat'ihi muddatun wa nihayatun ma'lumatun. Sawa'un akana musmiran au ghairu musmirin. Yang namanya syajar, kan ada zar'un, ada syajar. Syajar itu adalah kata, kalimat yang digunakan untuk sesuatu yang ditanam untuk tetap ada di bumi ini atau di tanah ini setahun lebih, gitu kan, tanpa batas. Seperti apa? Kurma itu kan. Kan beda kalau dengan zar'un. Zar'un kayak apa? Padi, sayuran. Itu kan dia ada masa tertentunya kan. Kalau udah masanya mati. Tapi kalau udah mati dalam kurang setahun udah mati. Tapi kalau yang namanya syajar seperti kurma atau pohon rambutan, pohon mangga, itu ya terus membesar. Dan itu baik yang berbuah maupun yang tidak berbuah. Yang berbuah seperti yang tadi kurma, mangga, dan yang lainnya. Yang tidak berbuah, umpamanya pohon yang hasilnya besar, umpamanya orang jati umpamanya kan. Suruh diurus, nanti kalau udah panen bagi hasil, itu namanya musaqah juga. Dan di sini kalau si syajarnya itu tidak berbuah, maka nanti pembagiannya itu sesuai dengan apa yang disepakati, apa nanti kayunya itu kan, atau hasil penjualan dari kayu itu umpamanya. Atau kalau seandainya si pohon ini diambil umpamanya getahnya itu kan, kayak karet itu kan ya. Berarti nanti ya tergantung mau karetnya atau menghasil penjualan karetnya. Pensyariatan musaqah berdasarkan sunnah dan para ulama pun telah sepakat tentang kebolehannya. Karena ada kepentingan untuk hal itu, walaupun ada di sini Imam Abu Hanifah yang memandang bahwa hal itu tidak boleh. Tapi pendapatnya adalah lemah. Dan jumhur ulama berdalil dengan hadis Sahih Muslim dari Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin au zar'in. Rasulullah bermuamalah dengan ahlu Khaybar, Yahudi Khaybar, kan menyerahkan tanah berikut pohonnya. Ada pohonnya, ada maksudnya tanah sekaligus di situ kan ada kurma, terus juga mereka nanam apa tanaman. Nah, hasilnya separohnya buat Rasulullah. Di sini pada kisah Yahudi Khaybar itu ada muzaroahnya, ada musaqohnya. Musaqohnya karena memang itu tanah milik Rasulullah, karena itu ghanimah itu kan, milik kaum muslimin. Di situ udah ada kurmanya, berarti kan udah tumbuh, berarti kan tinggal diurus. Nah, di situ ada tanah kosong juga ditanamin dengan tanaman gitu kan. Jadi di situ sekaligus musaqoh sekaligus muzaroah. Gitu. Sini paro-paroan kan bisa terima yakhruju minha dengan separo apa yang keluar dari darinya berupa buah-buahan atau tanaman sayuran. Al-Imam Bukhari meriwayatkan juga annal ansar qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila. Orang-orang Ansar mengatakan kepada Rasulullah, bagikanlah di antara kami dan saudara-saudara kami muhajirin pohon kurma. Maksudnya orang Ansar itu punya kebun kan? Kan ketika Rasul mempersaudarakan antara Ansar dengan muhajirin, kan orang Ansar memberikan separoh tanah mereka, kebun mereka kepada orang muhajirin. Nah, mereka mengatakan bagikan di antara kami dengan saudara kami orang muhajirin pohon-pohon kurma itu. Kata Rasul tidak. Tapi apa? Orang-orang Rasul mengatakan takfuna al-mu'nata wa nusyrikukum bisamrah qalu sami'na wa ata'na. Rasul mengatakan tidak, tapi kalian urus pohon kurma itu sehingga tidak membebani kami pengurusannya, maksudnya kami Rasul dan muhajirin, dan mensyarikatkan kalian di dalam buahnya. Maka orang-orang Ansar mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi situ tadinya orang Ansar mau membagikan udah tanahnya sebagian buat muhajirin berikut kurmanya. Tapi Rasulullah mengatakan kalian tetap kelola oleh kalian, tapi nanti hasilnya saja apa dibagi kepada kami. Di sini jadi boleh akad terhadap musaqah ini sekaligus juga musaqah seperti yang dalam kisah Yahudi Khaybar tadi. Kemudian rukun daripada musaqah ada dua, al-ijab dan al-qabul. Ijab qabulnya dengan setiap kalimat yang dipahami itu adalah bentuk akad musaqah. Tidak mesti kalimat tertentu. Udah paham kan di masyarakat? Kayak orang itu kan di kita, kalau musaqah itu kan, atau mukhabarah, ngasih kebun ini udah kamu yang ngurusnya, hasilnya paro-paroan kan, itu biasa kalau kebunnya. Nah, kalau pohonnya tadi suruh ngurus pohonnya, nanti hasilnya dibagi dua umpamanya. Jadi dengan kalimat yang dipahami saja, tidak mesti dengan kalimat tertentu, bahkan dengan isyarat juga sah saja gitu kan, kalau memang itu dipahami. Bila orang yang melakukan ini, akad ini orangnya yang boleh tasarruf, orang balig, berakal. Kalau orang merdeka kan, orang budak tidak memiliki, ya? Tidak punya harta. Kemudian syaratnya, syarat dari musaqah ini diantaranya ayyakuna syajar al-musaqo alaih ma'lumen bi'ru'yah au bisifah allati la yukhtalafu ma'aha. Jadi si pohon yang akan disiram ini, yang dilakukan akad musaqah ini harus jelas pohonnya. Berapa pohon kalau kurma itu. pohon ini apa pohon kurma atau pohon pohon mangga harus jelas. Kemudian yang kedua antakuna muddatuhu ma'lumatan li'annaha aqdun lazimun yushbihu aqdal ijar. Waktunya harus jelas. Umpamanya sampai berbuah kan atau setahun. Karena akad mustaqil akad lazim mengikat, tidak bisa dibatalkan sepihak gitu. Dan juga hatta yantafiya al-dharar supaya tidak ada unsur untung-untungan. Kalau seandainya umpamanya tidak dijelaskan waktunya kan tidak jelas sampai kapan, apa sampai dua kali berbuah atau umpamanya satu kali berbuah setahun, dua tahun. Sebagian ulama mengatakan bahwa menyebutkan waktu itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Karena apa? Yang namanya buah itu sudah apa? Sudah maklum itu kan, musimnya gitu kan, musimannya. Kan biasa musim panas itu kan atau setahun sekali itu kan kalau buah-buahan. Jadi ketika tidak disebutkan umumnya tidak dijelaskan setahun atau dua tahun, tapi umumnya satu musim itu kan, panen. Sampai panen. Itu juga boleh, karena Rasulullah SAW ketika menyerahkan tanah Khaybar kepada Yahudi untuk dikelola, Rasul tidak menyebutkan waktunya, tapi mengatakan, uqirrukum ma'akarrukumullah. Saya mengakui kalian untuk mengelola ini selagi Allah mengakui kalian untuk mengelola. Kemudian, syarat yang ketiga ayyakuna lil amil juz'un musya'un ma'lumun minas samrah. Bagi si yang kerja ini hasilnya atau upahnya itu apa? Persentase dari hasil itu dari buah itu. Bukan umumnya ini nanti kamu umumnya ini kalau pohonnya 10 itu kan. Pohonnya umumnya 40% dari hasil ini. Dari keseluruhan ini nanti buat kamu. Tapi tidak boleh mengatakan ini buat kamu pohon ini nanti. Hasil dari pohon ini upahnya enggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi pohon ini tidak berbuah, kan? Gagal. Tapi harus musa. Kalau musa itu persentase itu semua. Kalau seandainya hasilnya bagus semua dapat. Bagus. Kalau hasilnya sedikit masih semua juga dapat sedikit gitu. Di sini mustaqoh itu boleh pada setiap buah yang dimakan juga padahal pohon yang tidak dimakan juga ya, seperti tadi karet itu kan tidak dimakan kan tapi kan ada hasilnya. Kemudian tugas wazifatul mustaqi, tugas orang yang mengelola itu adalah inna alaihi ma yahtaju ilaihi fi islahis samar kasaqyi wa islahi manabiti syajar wa talqihihi wa tanhiyati alhashish anhu wa hifzi asamrati wa juzadiha wa nahwi zalika. Kewajibannya adalah segala apa yang dibutuhkan untuk kebaikan buah itu, seperti apa? Menyiramnya, terus ngurus pohonnya. Pohonnya kan kadang pelepahnya berserakan kan, kemudian dibuangin yang sudah tidak, kemudian yang udah kering-keringnya itu kan, terus juga mengawinkannya, terus menyingkirkan benalu-benalunya rumput-rumput yang ada di sekitarnya dan menjaga buahnya, terus juga memanennya dan yang lainnya itu tugasnya. Kemudian idza ajizal amil anil amal bisababi ahatin aw yusafiru safaran idrariyan fa innal musaqata tufsakhu. Kalau si amil, si pekerja ini tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaannya karena umpamanya dia sakit, umpamanya, atau dia safar yang penting gitu kan, maka musaqqahnya apa? Dipasah, dibatalkan. Wa idza kana qad amila ayyaman ma'lumatan fayu'ta ujratal misli 'anil ayyami allati amila. Kalau dia memang sudah bekerja beberapa hari, maka dia dikasih upah apa upah seperti upah orang kerja dalam berapa hari itu. Kalau orang kerja dalam sehari berapa kan upahnya, upahnya kalau 3 hari berarti dihitung 1 kali 3 itu. Kemudian mautu ahadil muta'aqidaini, meninggalnya salah seorang dari dua pihak yang berakad. Idza mata ahadul muta'aqidaini fa in kana fi syajari samarun lam yabdu salahuha faliriayati maslahati tarafaini yastamirul amil au warasatuhu alal amal hatta yandoja as-samaru walau jabron ala sahibi syajar au warasatihi diannahu la darara ala ahadin bizalika. Kalau mati salah satu daripada dua pihak yang berakad dan di pohon itu sudah ada buah tapi belum matang gitu kan, baru apa pentil itu kan, maka untuk kemaslahatan dua pihak maka si amil ini terus apa bekerja. Kalau si amil yang meninggal berarti apa ahli warisnya yang melanjutkan pekerjaannya sampai buah itu apa matang dan dipanen. Jadi kalau seandainya yang matinya yang memiliki pohon, begitu juga tetap si amil bekerja. Ahli warisnya harus mau menerima sampai apa buah itu dipanen. Karena kalau seandainya dibatalkan secara sepihak, rugi salah satu pihak. Ini apa musaqqah. Jadi musaqqah itu menyerahkan pohon kepada orang yang mengurusinya dengan bagian persentase dari hasilnya, baik berupa buah-buahan ataupun berbentuk lainnya yang memang memiliki nilai dari pohon tersebut. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.